Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang pertama dari kitabul Aqimah, yaitu tentang makanan-makanan yang diakhiri dengan barakallahu fikum adabul ta'am, adabul akl, atau adab enam, adabul akl, adab-adab di dalam makan atau ketika makan dan minum. Dan banyak sekali adab-adab yang dapat kita pelajari di sini yang barakallahu fikum, yang menunjukkan kepada kita semua bahwa Islam itu merupakan agama yang sangat mulia dan sangat sempurna mengatur segala urusan. Bahkan dalam urusan cara tata cara makan pun diatur di dalam Islam. Ada tuntunannya, ada adabnya, ada tata kramanya. Berikutnya adalah bab yang kedua dari kitab Al-Aqimah ini, yaitu Ahkamuz Dzabaih, hukum-hukum sesembelihan. Nah, hukum-hukum sesembelihan. Ini bab sangat penting untuk kita pelajari. Terlebih kita tinggal di daerah yang banyak sekali orang-orang kufar. Nah, dan juga terlebih kita mendekati hari raya Idul Kurban, Idul Adha. Dan di antara ibadah yang dilakukan pada hari Idul Kurban adalah az-zabah, menyembelih hewan kurban. Maka pada proses penyembelihan tersebut berlaku padanya hukum-hukum yang diharuskan untuk kita terapkan. Qala al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ma'naha wa anwa'u tadkiyah wa hukmuha. Makna yang pembahasan pertama yaitu makna dari az-zabah atau az-zabaih dan jenis-jenis tadkiyah, jenis-jenis atau macam-macam penyembelihan, bagaimana? Wa hukmuha, dan hukumnya. Dan pada permasalahan yang pertama ini ada tiga hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, makna dari dzabaih itu sendiri. Yang kedua, macam-macam atau jenis-jenis dari adzabah, penyembelihan. Kemudian yang ketiga, hukumnya. Yang pertama, ta'rifu dzabaih, definisi adz-dzabaih. Lughatan adz-dzabaih jam'u dzabihah bimakna mazbuh. Adz-dzabaih itu adalah kata jamak. Mufradnya adalah dzabihah. Mufradnya adalah dzabihah. Maknanya apa dzabihah? Yaitu hewan sembelihan, hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih. Ini makna dari adz-dzabihah. Wasyar'an itu secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, istilah yang dimaksud di dalam syariat Islam ini adalah al-hayawanul ladzi tamma tadzkiyatuhu ala wajhin syar'i. Hewan yang sukses disembelih atau sempurna penyembelihannya sesuai dengan standar syar'i. Sesuai dengan standar syar'i. Ini yang dimaksud dengan az-zabih, az-zabihah. Ketika ada hewan Naam, yang mati bukan dikarenakan zabah yang syar'i, maka tidak disebut dengan zabihah, tidak disebut dengan zaba'ih, akan disebut dengan maitah bangkai, disebut dengan maitah. Naam. Sehingga oleh karena itu secara syar'i, saya ulangi, maksud dari zabihah adalah hewan yang terlaksana penyembelihannya atau sempurna penyembelihannya sesuai dengan standar syar'i. Wa tazkiyah. Tazkiyah itu apa artinya? Tazkiyah itu artinya adalah zabah au nahr. Tazkiyah artinya adalah hiya zabhun au nahrun al-hayawanil barril ma'kulil maqduri alaihi biqat'i hulqumihi wa mari'ihi au akril mumtana' wa akril mumtana' ghairil maqduri alaihi minha wal akru ma'nahu al jarhu. Adapun tazkiyah itu adalah perbuatannya, perbuatan menyembelihnya, perbuatannya. Kalau zabihah itu artinya hewannya. Kalau zabihah itu yang dibahas adalah apa? Hewannya. Hewan yang disembelih yang sempurna penyembelihannya sesuai dengan standar syar'i. Standar syar'i yakni dari Alkitab dan sunnah Nabi. Adapun tazkiyah itu fi'ilnya, perbuatannya. Yakni hiya zabhun au nahrun. Perbuatan menyembelih hewan albar, hewan darat. Al-ma'kul, yang dihalalkan untuk dikonsumsi. Al-maqduru alaihi, yang mampu untuk disembelih. Yang mampu untuk disembelih. Nah, dengan cara apa? Memutus uratnya atau kerongkongannya. Au akril mumtana, atau dengan melukai hewan yang tidak sanggup untuk disembelih, hewan yang halal, nanti akan ada contohnya, dan dia tidak bisa disembelih. Nah, dia tidak bisa disembelih. Wal akru maknahu al jarhu. Al akr maknanya adalah al jarh, melukainya. Nah, baik dengan bidikan senjata atau tebasan pedang. Tidak bisa dipegang seperti hewan barakallahu fikum, sapi yang ngamuk, yang lari dan tidak bisa dipegang barakallahu fikum. Maka dalam hal ini tidak mengapa untuk dilukai dengan cara yang memudahkan baginya. Nah, barakallahu fikum, akan ada penjelasannya di pada jenis-jenis tazkiyah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Naam. Jadi tazkiyah atau az-zakah, asal katanya dari az-zakah itu artinya tajam. Sehingga orang yang pintar itu disebut dengan, orang yang cerdas itu disebut dengan zaki. Naam. Zaki. Kenapa? Karena pikirannya yang tajam. Barakallahu fikum. Yang kedua, anwa'u tazkiyah. Pembahasan yang kedua, macam-macam tazkiyah, macam-macam sesembelihan. Bagaimana cara menyembelih? Wa haitsu inna dzabha yuradu bihi al-hayawanul ladzi tamma tazkiyatuhu 'ala al-wajhi syar'i. فإنه من المناسب بيان أنواع التذكية التي تبيح أكل الحيوان وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما يتضح من التعريف السالف للتذكية. Macam-macam tazkiyah, macam-macam perbuatan menyembelih. Nah, bagaimana cara menyembelih tersebut? Yang mana tadi disebutkan bahwasanya adzabah dimaksud di sini adalah hewan yang terlaksana penyembelihannya sesuai dengan standar syar'i, maka sangat pantas dan cocok untuk dijelaskan macam-macam tazkiyah yang dengannya diperbolehkan untuk mengkonsumsi hewan tersebut. Nah, wahiyatan qasimu ila thalathati aqsam, yang mana macam-macam tazkiyah, macam-macam penyembelihan tersebut ada tiga macam. Kama yattadih, sebagaimana yang terjelaskan dari definisi yang disebutkan tadi tentang tazkiyah. Awalan, yang pertama adalah adzabah. Pertama adalah macam tazkiyah, cara tazkiyah. Yang pertama adalah adzabah. Wa huwa qat'ul halqi minal hayawani bisyurutin, yaitu memotong leher dari hewan dengan syarat. Ada syarat-syaratnya. Nah, nanti akan kita pelajari syarat-syaratnya, yaitu menyembelih. Yang umum dilakukan orang ketika menyembelih ayam, sapi, kelinci, dan hewan-hewan yang halal lainnya. Nah, dipotong dengan parang atau pisau yang tajam. Yang kedua adalah an-nahar, dengan cara nahar. Apa itu nahar? Wa huwa qat'u lubbatil hayawani, yaitu dengan memutus urat, nam, dengan memutus urat hewannya. Ya barakallahu fikum, wa huwa aswahiya asfalul unuki, yang posisinya berada di bawah leher. Nah, yang posisinya di bawah leher. Wa huwa tazkiyah almasnunah lil ibl, dan ini adalah jenis tazkiyah yang disunahkan untuk hewan unta. Nah, hewan unta. Jadi hewan unta itu bukan dipotong, bukan digorok, barakallahu fikum, tapi dengan cara menusukkan, nah, benda tajam, pisau, pisau yang tajam, nah, ke uratnya, yang mana posisinya di bawah leher, nah, di bawah leher, di tengah, tinggal ditusuk, barakallahu fikum, bukan disembelih, bukan digorok. Nah, ini an-nahr. Dan ini adalah tata cara penyembelihan yang disunahkan terhadap hewan unta. Nah, barakallahu fikum. Liqaulihi ta'ala fasalli li rabbika wanhar, berdasarkan firman Allah, maka tegakkanlah salat untuk Rabbmu dan lakukanlah sesembelihan nahar, dengan cara an-nahr. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga adalah al-aqr. Al-aqr, dengan cara melukai. Dengan cara melukai. Wa huwa qatlul hayawani ghairil maqduri alaihi minas saydi wal an'am, yaitu membunuh hewan yang tidak sanggup untuk disembelih. Yang tidak sanggup untuk disembelih, baik dari hewan buruan atau dengan atau terhadap hewan ternak. Dengan cara apa? Dengan cara melukainya. Fi ghairil halaki wal lubbah, dengan cara melukainya tidak pada lehernya dan juga tidak pada urat lehernya. Fi ayi makanin min jismi, di posisi mana saja dari tubuh hewan tersebut, dilukai di mana saja. Nah, barakallahu fikum. Terutama hewan buruan tidak mungkin untuk di sembelih karena tidak disanggupi. Nah, li hadithi Rafi'in radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadith Rafi', nadda ba'irun fa ahwa ilaihi rajulun bisahmin fa habisahu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nadda alaikum fasna'u bihi hakadha. Dari sahabat Rafi', dia berkata, nadda ba'irun, lari seekor unta. Nah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadda ba'irun fa ahwa ilaihi rajulun bisahmin. Kemudian seorang laki-laki mengarahkan panahnya kepada unta tersebut. Akan tetapi ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasul mengatakan, "Ma nadda 'alaikum fasna'u bihi hakadha." Nah, hewan mana saja yang lari dari kalian, maka buatlah seperti ini. Nah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan atau memberikan contoh di dalam melukai hewan tersebut. Maksudnya di sini perbuatan ini diperbolehkan. Nah, terhadap hewan-hewan yang tidak sanggup untuk disembelih. Nah, tidak sanggup disembelih. Seperti hewan buruan atau hewannya ngamuk lari. Nah, dan tidak bisa untuk dipotong lehernya, tidak bisa digorok lehernya, tidak sanggup. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, hukmu at-tadkiyah. Hukmu at-tadkiyah. Hukum dari sesembelihan. Nah, hukmu tadkiyatil hayawani al-maqduri alaihi annaha lazimatun. La yahillu syai'un minal hayawanil madhkur bidunha wa dzalika bila khilafin baina ahli al-'ilm liqouli ta'ala hurrimat 'alaikumul maytatu. Hukum menyembelih hewan yang disanggupi, yang bisa disembelih, adalah wajib, lazim, wajib. Tidak boleh atau tidak halal satu pun dari hewan yang disebutkan tanpa disembelih, enggak halal. Hewan yang disebutkan tadi yang disanggupi untuk disembelih, nam tidak halal kecuali dengan sesembelihan. Wa dzalika bila khilafin baina ahli ilmi. Dan yang ini merupakan sesuatu yang tidak ada perselisihan di kalangan ahlul ilmi. Hukum hewan barakallahu fikum yang halal dikonsumsi tidak halal kecuali setelah disembelih. Liqaulihi ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian al-maitah, bangkai. Allah mengharamkan atas kalian atau diharamkan atas kalian bangkai. Wa ghairul muzakki maitatun. Hewan yang tidak disembelih itu disebut dengan maitah, bangkai. Nah, dan bahkan najis. Ketika dia hidup tidak najis, tapi setelah dia mati tanpa disembelih, maka dia menjadi najis. Barakallahu fikum. Yang bisa menjadikan salat kita tidak sah apabila bersentuhan dengannya. Nah, maka di dalam, bahkan dilanjutkan di pada lanjutan ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bihi. Nah, telah diharamkan atas kalian bangkai darah masfuh, lahm khinzir, daging babi, dan apa saja yang disembelih untuk selain Allah. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu. Dan wal munkhaniqatu barakallahu fikum, dan hewan yang terjerat lehernya baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wal mauqudatu, dan hewan yang barakallahu fikum mati karena pukulan benda keras. Wal mutaraddiyatu, dan hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi. Wan natihatu barakallahu fikum, dan hewan yang dibunuh oleh hewan yang lainnya. 6. Wa ma akala sab'u, dan juga hewan yang diserang oleh binatang buas, yang mati karena diserang oleh binatang buas, dimakan oleh binatang buas. Illa ma dzakaitum, kecuali apabila yang kalian sembelih dari hewan-hewan yang disebutkan tadi. Nah, yakni maksudnya kalau kita mendapati ada hewan yang terjerat lehernya, naam, atau terjatuh dari tempat yang tinggi, terpukul, dipukul oleh benda keras, atau mati dikarenakan diterkam atau diterkam oleh hewan buas, kemudian masih belum mati, nah, dalam keadaan belum mati, nah, dalam keadaan sakratul maut misalnya. Naam illa ma dzakaitu. Maka apabila dalam keadaan dia menjelang mati tersebut kemudian disembelih, naam, maka hukumnya adalah halal. Walaupun dia tadi ditabrak mobil, tapi dia masih hidup, masih bergerak-gerak, segera disembelih. Naam, maka hukumnya adalah halal. Naam. Hewan-hewan yang seperti ini saja disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naam, yang mati tanpa disengaja. Tanpa disengaja terjerat lehernya jatuh dari tempat tinggi, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kecuali kalau seandainya disembelih sebelum dia mati. Kecuali kalau seandainya dia disembelih sebelum dia mati. Apalagi hewan-hewan yang sehat, yang tidak ada tanda-tanda mau mati dari hewan-hewan tersebut, kemudian dilakukan, kemudian dia dimatikan atau dibunuh, barakallahu fikum, tidak dengan cara adzakah, tidak dengan cara tazkiyah, barakallahu fikum, maka tentunya hukumnya lebih haram lagi. Tentunya hukumnya menjadi haram. Hewan-hewan yang tadi yang hampir mati saja, yang mati tanpa disengaja, enam, hukumnya haram. Barakallahu fikum, apalagi hewan-hewan yang tidak ada tanda-tanda kematian darinya kemudian dimatikan dengan bukan cara tadkiyah, maka tentu hukumnya juga lebih min babin aula, lebih harus untuk dihukumi menjadi sesuatu yang haram. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarhul Mumti', adapun ta'lil, nah, adapun alasan kenapa hewan itu harus disembelih, nah, beliau menyebutkan fahuwa ma ajma'a alaihi al-atibba anna min anna ihtiqan ad-dam fil hayawani madarrun jiddan bisihah. Mudarrun jiddan bisihah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya alasan kenapa enam harus disembelih hewan tersebut, apa yang disepakati oleh para atibba, enam, para dokter-dokter, bahwasanya tertahannya darah pada hewan tidak dialirkan, maka itu berbahaya sekali bagi kesehatan. Wa yusabbibu amradan asiratal bar'i, dan menyebabkan penyakit-penyakit yang susah untuk disembuhkan. Wa hina idzin na'rifu hikmata syar'i fi ijabiz zakah. Naam. Sehingga oleh karena itu syariat, naam, oleh karena itu kita mengetahui hikmah dari syariat tentang wajibnya az-zakah, wajibnya sesembelihan tersebut untuk menghalalkan hewan yang dihalalkan tadi. Sehingga oleh karena itu hewan yang mati karena terjerat lehernya, mati dikarenakan pukulan benda keras atau jatuh dari tempat tinggi atau dibunuh oleh hewan, naam, yang hewan yang lain atau dimangsa oleh hewan buas, naam, apabila hewan-hewan ini mati dalam keadaan seperti itu, barakallahu fikum, atau mati dengan sendirinya, maka tidak halal. Tidak halal hukumnya dikarenakan darahnya tertahan. Nah, dikarenakan darahnya tertahan. Kecuali sebelum itu disembelih. Sebelum dia mati, barakallahu fikum, hewan tersebut disembelih. Maka hukumnya adalah halal berdasarkan firman Allah, illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian sembelih sebelumnya. 6. Kemudian disebutkan illa samak, kecuali as-samak wal jarad, kecuali ikan dan belalang. 6. Adapun al-jarad, barakallahu fikum, adapun al-jarad, naam, maka hukumnya adalah halal walaupun tanpa disembelih. Nah, walaupun tanpa disembelih. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lana maitatani waddaman. Fa ammad dama fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu." Telah dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai disebutkan adalah al-jarad wal-hud. Naam, al-jarad wal-hud, belalang dan hud. Naam, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar secara mauquf. Naam, secara mauquf sanadan, akan tetapi maknanya marfu. Akan tetapi maknanya marfu, dikarenakan beliau berbicara naam dengan lisan, dengan bahasa lisan syara', naam, dengan lafaz uhillat lana, naam, uhillat lana. Walaupun hadis ini mauquf, akan tetapi hukumnya, hukum maknanya adalah marfu. Naam. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa naam al-jarad itu dihalalkan? Min haitsu ta'lil, dari sisi hikmah. Wal hikmah fal jaradu laisa fihi daman hatta yahtaju ila inharihi. Naam, wa li hadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anharad dam wa dzukira smullahi alaihi faqul. Dikarenakan al-jarad, belalang itu enggak punya darah, sehingga tidak butuh untuk disembelih. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma anharad dam, setiap hewan yang dialirkan darahnya dan disebut nama Allah atasnya, faqul, maka makanlah. Naam, akan tetapi dikarenakan hewan ini tidak ada darahnya, sehingga oleh karena itu tidak bisa disembelih. Al-muhim, ada lafaz naam dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mauquf secara sanad, akan tetapi maknanya adalah rafa', maknanya adalah rafa', dari hadis Abdullah bin Umar yang mana beliau mengatakan, telah dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai, yang pertama adalah al-jarad, belalang. Nah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa qala ba'dul ulama, la budda an yamuta bisababin minal insan, walau mata biduni sababin minal insan fa innahu la yahil, lakinnahu qawlun dha'if. Tentang al-jarad ini, tentang belalang ini, naam, harus didapati belalang tersebut dalam keadaan hidup oleh manusia, kemudian dimatikan oleh manusia. Harus dimatikan oleh manusia. Naam. Kalau seandainya tidak mati, kalau seandainya dia mati bukan dikarenakan tangan manusia, maka belalang tersebut tidak halal. Kata Syekh, lakinnahu qawlun dhaif. Ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Naam. Barakallahu fikum. Karena lafaz maita, naam, itu umum. Lafaz maita itu umum, baik mati dengan sendirinya atau mati, barakallahu fikum, dari tangan manusia yang dari mati dikarenakan tangan manusia tanpa disembelih. Naam. Kemudian yang kedua, as-samak. As-samak, naam, barakallahu fikum, yaitu as-samak adalah hewan yang hidup di air. Naam, hewan yang hidup di air. Dan tidak hanya khusus pada hewan laut saja, ikan-ikan yang hidup di air, baik itu di danau ataupun di sungai, di rawa, dan yang semisalnya, di kolam, maka masuk di dalam kategori as-samak yang dihalalkan bangkainya. Naam, yang dihalalkan bangkainya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada kajian-kajian sebelumnya. Naam. Barakallahu fikum. Dalilnya apa? Ayat di dalam surat Al-Maidah, uhillal lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Telah dihalalkan untuk kalian saydul bahri wa ta'amuhu. Saydul bahri, hewan buruan air, wa ta'amuhu. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ta'amuhu yaitu ma wujida maitatan, yang didapati dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Nah, ini makna dari ta'amu, yakni saydul bahri, saydu yakni yang didapati dalam keadaan hidup, dia mancing atau nangkap, didapati dalam keadaan hidup. Wa ta'amuhu, yakni maitatuhu, yang didapati dalam keadaan sudah mati. Nah, yang terlempar di daratan dalam keadaan mati misalnya. Nah, ini makna wa ta'amuhu. Disebutkan di dalam hadis. Nah, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat tentang kisah dari sahabat Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, hadis yang panjang. Nah, yang mana Nabi SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, dan beliau membekali mereka dengan tamar dan bekal-bekal yang lainnya. Dan ketika bekal tersebut sudah habis dan mereka pun kelaparan, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan terdamparnya seekor ikan yang sudah mati di pinggir pantai. Barakallahu fikum. Sangat besar sekali, sampai-sampai ketika tulang rusuknya diberdirikan, onta bisa lewat di tengah-tengahnya. Ketika tulang rusuknya, tulang dari ikan ini diberdirikan, onta bisa lewat di tengah-tengahnya. Dan mereka pun, para sahabat, mengkonsumsi bangkai dari ikan tersebut. Dan mereka membawa daging yang tersisa dari ikan tersebut sebagai bekal di perjalanan pulang, sampai mereka bertemu dengan Nabi SAW, dan mereka pun menceritakan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak melarang mereka dan tidak menegur mereka, dan bahkan Nabi SAW meminta sedikit dari mereka. Barakallahu fikum. Ini diantara dalil tentang halalnya daging ikan sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Baik yang kita didapati dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan yang dalam keadaan sudah mati. Wa kullu ma la ya'ishu illa fil ma', dan setiap hewan yang tidak bisa hidup kecuali di air, masuk di dalam kategori as-samak. Fa yahillu biduni zakatin kama madha bayanuhu fil at'imah. Maka hukumnya adalah halal. Setiap hewan yang tidak bisa hidup kecuali di air, maka hukumnya adalah halal. Hukumnya adalah halal. Barakallahu fikum. Sehingga halal tanpa disembelih, sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada bab sebelumnya. Pada bab sebelumnya, yaitu pada bab al-at'imah. Dalilnya apa? Nabi SAW ditanya tentang air laut. Nabi mengatakan huwa tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Huwa tuhuru ma'uhu, itu adalah hewan, air yang suci. Air laut itu adalah air yang suci dan bisa mensucikan. Wal hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi semua jenis hewan yang ada di laut yang tidak bisa hidup kecuali di air, maka hukumnya adalah halal, dan halal bangkainya, tanpa disembelih pun juga halal. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya ada yang membeda-bedakan, labudda an ya'tiya bid-dalil, maka dia harus bisa mendatangkan dalil. Harus bisa mendatangkan dalil. Hewan apa saja, penyu atau yang lainnya selain dari jenis ikan. Karena Nabi SAW mengatakan wal hillu maitatuhu, halal bangkainya. Halal bangkainya mencakupi semua jenis hewan yang hidup di laut tersebut. Sehingga oleh karena itu, apabila dia menyebutkan pengecualian-pengecualian, barakallahu fikum, maka labudda an ya'tiya bid-dalil, maka dia harus mendatangkan dalil. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Fa in qulta kaifa yahillu wa fihi damun muhtaqanun wa qad allalta tahrimal maitah wa syabbahaha bi anna fiha daman muhtaqanan daran. Kalau seandainya ada yang mengatakan, bagaimana ikan, bangkai ikan itu dihalalkan sementara darahnya tidak dialirkan, darahnya tertahan. Dan tadi sebelumnya disebutkan hikmah dari pengharaman bangkai, bahwa darahnya tidak mengalir, di antara hikmahnya. Nah, lalu bagaimana dengan ikan? Kenapa kok bisa menjadi halal bangkainya padahal darahnya tidak dialirkan? Barakallahu fikum. Dan dikatakan tadi bahwa setiap hewan yang darahnya tidak dialirkan itu memudaratkan. Maka dijawab oleh Syekh, inna ad-darar wa intifa' ad-darar biyadi man biyadihi an-naf'u wad-darar wa huwa Allahu 'azza wa jalla. Ketahuilah bahwasanya bahaya dan hilangnya bahaya, adanya mudarat dan tidak adanya mudarat, itu semua atas kehendak yang mengatur terjadinya manfaat atau mudarat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan bangkai tertentu, barakallahu fikum, walaupun darahnya tidak mengalir, maka insyaallah itu tidak memudaratkan, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghalalkan kecuali at-thayyibat. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghalalkan kecuali at-thayyibat. Wallahu taala alam bisawab. Masih ada pembahasan 6 yang lain dari bab ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillah.